Rasta Maria Samudra barengan Asia Bimantara Banyuwangi. Keluargan rikolan iso imbiasi sing kelaksan niat iki akibat perang turun rasane kari getun jurang jeru hang misah no